ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الأخوة رحمني ورحمكم الله. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan membaca Kitabul Ilmi karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan masih di dalam Al-Asbabul Mu'inatu ala Talabil Ilm, sebab-sebab yang membantu di dalam menuntut ilmu. Dan sekarang kita akan membaca yang ketiga dari sebab yang ketiga yang bisa membantu di dalam menuntut ilmu. Qala rahimallahu ta'ala salisan al-hifdhu, yang membantu di dalam menuntut ilmu atau sebab-sebab yang bisa membantu di dalam menuntut ilmu yang ketiga adalah al-hifdhu, yaitu menghafal. Fayajibu ala talib al-ilmi al-hirsu ala al-mudhaqarati وضبط ما تعلمه إما بحفظه في صدره أو كتابته. Maka yang wajib bagi seorang penuntut ilmu adalah bersemangat untuk murajaah dan memantapkan apa yang telah dia pelajari, baik dengan menghafal di dalam dadanya atau dengan tulisannya. Fa innal insana urdatun linnisyani, maka sungguhnya manusia tempatnya lupa, tidak selamat dari manusia dari sifat an-nisyan. فَإِذَا لَمْ يَحْرِصْ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ وَتَكَرَّرَ مَا تَعَلَّمَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُضَيِّئُ مِنْهُ وَيَنْسَاهُ Maka jika seseorang tidak bersemangat, memiliki motivasi yang besar di dalam memuraja'ah dan mengulang-ulang apa yang telah dia pelajari, maka hal itu akan menyia-nyiakan dirinya dari yang telah dipelajari. Wayansa, dan akan lupa dari apa yang telah dia pelajari. Nah, walaupun hafalannya yang dulu banyak, namun jika tidak dimurajaah, diulang-ulang dari apa yang telah dia hafal, maka akan doa hilang begitu saja. Nah, waqad qila, maka sungguh seorang penyair mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu faiduhu kida suyudaka bil hibalil wasiqati فمن الحماقة أن تسيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. Ilmu itu bagaikan buruan. Dan menulis bagaikan jaring untuk memburu. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Maka termasuk dari kedunguan, termasuk dari kebodohan, engkau mengikat buruan, yaitu hewan kijang. Engkau telah mendapatkan buruan berupa hewan kijang, dan engkau biarkan begitu saja di tengah-tengah manusia ramai, dia akan hilang. Nah, sudah dapat buruan, dibiarkan saja, dia akan hilang. Nah, tapi kalau dia ikat, dia bawa ke ya, tempatnya, maka akan terjaga, tidak hilang, tidak lari buruan tersebut. Barakallahu fikum. Ini, diperumpamakan ilmu itu bagikan buruan. Ya, kita berusaha untuk mempelajari ilmu, memahami ilmu, ya, dengan sulit kemudian paham. Setelah paham, biarkan begitu saja, hilang. Barakallahu fikum. 6. Wa min at-turuq allati tu'inu 'ala hifdzil 'ilmi wa dhabtihi ayyahtadi al-insanu bi 'ilmi. Maka termasuk dari jalan-jalan yang bisa membantu di dalam menghafal ilmu dan memantapkan ilmu, hendaklah seseorang yang menjadikan ilmunya sebagai petunjuk, ya, bukan hanya kasratul riwayah, untuk memperbanyak riwayat, memperbanyak hafalan di dunia amal, tanpa amalan, tanpa asar, tanpa pengaruh dari ilmunya. Namun jadikan ilmu itu yahtadi sebagai petunjuk baginya di dalam kehidupannya. 6. Qala Allah Ta'ala berfirman, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang telah diberikan petunjuk, zadahum huda, maka Allah akan tambah kepada mereka petunjuk. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan berikan kepada mereka ketakwaan. Nah, tak kalah ilmunya dia amalkan, ilmunya dia jadikan sebagai petunjuk. Nah, maka Allah akan tambahkan ilmunya dan akan berikan kepada mereka sifat takwa. Nah, ini salah satu kita menghafal. Nah, di dalam al-ilm yaitu kita mengamalkannya, akan lebih mudah dan akan lebih selalu ingat di dalam sanubari seseorang. Wa qala Allah Ta'ala berfirman, wa yazidullahu alladhina tadaw huda, dan Allah akan memberikan tambahan kepada mereka orang-orang yang telah diberikan petunjuk. 6. Kata beliau Ibn Utsaimin rahimahullah, فَكُلَّمَا عَمِلَ الْإِنْسَانُ بِعِلْمِهِ زَادَهُ اللَّهُ حِفْظًا وَفَهْمًا. Maka setiap manusia mengamalkan dari ilmunya, maka Allah akan tambahkan kepada dia حِفْظًا, ingatan yang kuat dari apa yang telah dia ketahui, apa yang dia telah pelajari, apa yang telah dia hafal. Wa fahman, dan akan memberikan tambahan kepadanya berupa pemahaman. Nah, ini penting. barakallahu fikum, bi umumi qalihi, sebagaimana keumuman firman Allah Ta'ala, zadahum huda, Allah akan tambahkan kepada mereka petunjuk. Sudah diberikan petunjuk berupa ilmu, nah akan diberikan tambahan petunjuk, yaitu dengan hafalannya. Hafalannya akan lebih kuat. Baik. Ini selesai pembahasan 6 sebab-sebab yang membantu di dalam menuntut ilmu yang ketiga. 6 rabi'an yang keempat, mulazamatul ulama, bermulazamah, duduk di hadapan para ulama. Yajibu ala talibul ilmi ay yasta'ina billahi azza wa jal, wajib bagi seorang penuntut ilmu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menuntut ilmunya. Summa bi ahli ilmi, kemudian dengan orang-orang yang berilmu. Wa yasta'inu bima katabu fi kutubihim, dan meminta memanfaatkan apa-apa yang telah mereka catat di dalam kitab-kitab mereka sebagai bantuan untuk dia menuntut ilmu. Li'anna liqtisara ala mujarradil qira'ati wal mutala'ati yahtaju ila waqtin tawilin. Karena sungguhnya mencukupkan hanya sekedar membaca dan menelaah ya buku-buku, kitab-kitab, naam, hanya itu saja dia lakukan tanpa naam duduk di hadapan para ulama, duduk berhadapan kepada ahlul ilmi. Naam, kalau si itu saja caranya, yahtaju ila waqtin tawil, butuh kepada waktu yang lama. Bi khilafi man jalasa ila alimin yubayyinu lahu wa yasrahu lahu, berbeda dengan orang yang duduk di hadapan seorang alim di dalam belajarnya, di dalam naam membahas suatu permasalahan dari ilmu, maka seorang alim akan menjelaskan kepadanya dan menerangkan kepadanya. Naam. Wa yuniru lahu tariqa, dan memberikan cahaya jalan ya kepada ilmu kepadanya. Itu yaitu kepada seorang penuntut ilmu. Naam. Kadang seseorang di dalam membaca naam akan memahami dengan pemahaman yang kadang tidak diinginkan oleh sang penulis, tidak diinginkan oleh naam ilmu itu sendiri, bukan itu pemahamannya. Naam. Tetapi tak kala seorang duduk di hadapan seorang ahlul ilmi, dia belajar ya mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang guru atau seorang alim. Naam, seorang alim bisa menjelaskan sehingga kesalahan-kesalahan itu lebih sedikit ya daripada salahnya. Naam. Kemudian wa anna la aqulu, dan kata Ibnu Utsaimin, aku tidak mengatakan innahu la yudrikul ilma illa bitalaki minal masyayikh, aku tidak mengatakan bahwa seseorang tidak bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan bertalaki, duduk di hadapan ya para masyayikh. Aku tidak mengatakan seperti ini, harus duduk, enggak. Nah, harus duduk di hadapan ahlul ilmi, enggak. Nah, faqad yudrikul insanu bil qira'ati wal mutala'ati, kadang seseorang mendapatkan ilmu dengan membaca dan mutala'. Lakinnil ghalib, akan tetapi dominan, mayoritas, kebanyakan al ghalib. Ya, kebanyakan. Ya, kebanyakan. Berarti naam ya lebih banyak daripada bagusnya. Naam. Lakinnal ghalib, akan tetapi kebanyakan dominannya annau idza ma akabba ikbaban taman lailan wa naharan wa ruziqal fahm fa innahu qad yukhti'u katsiran. Maka kebanyakan jika seseorang yang tidak memiliki ketekunan dengan ketekunan yang sempurna, keseriusan dengan keseriusan yang sempurna, baik di malam hari dan di siang hari, dan diberikan pemahaman yang baik, maka kebanyakan manusia jika membaca sendiri, enam hasilnya qad yukhti katsiran, kadang ya dia lebih banyak salahnya. Lebih banyak salahnya. Walihada yukal, maka dengan hal ini dikatakan man kana daliluhu kitabahu fakhata'uhu aktsaru min sawabihi. Barang siapa dalilnya dari kitabnya saja, ya, baik, tanpa talaki dengan ahlul ilmi, duduk di hadapan ahlul ilmi di dalam belajarnya, fakhata'uhu aktsar, maka kesalahannya lebih banyak. Nah, daripada benarnya. Walakin hadza laisa 'alal itlaqi fil haqiqah. Akan tetapi, nah, ini kaidah ini bukan secara mutlak, ya, pada kenyataannya setiap orang yang membaca sendiri salah semua, bukan. Tetapi alal ghalib, ya, kebanyakan. Naam, sehingga tidak ya dimutlakkan baca sendiri salah lah. Tetapi kebanyakan ya terjadinya kesalahan ya lebih banyak tak kalah seorang itu ya belajar dengan belajar sendiri. Naam. Dan banyak ya sebagian para ahlul ilmi yang mereka disebut dengan madhab zahiriyah, di antara Ibnu Hazm dan yang lainnya. Ya, kalau kita membaca di dalam enam pembahasan tentang ilmu yang mungkin berkenaan dengan fikih, ya, maka sangat akan jauh dari pemahaman yang sebenarnya, karena dilihat dari zahirnya. Barakallahu fikum. Karena apa? Mereka membaca sendiri. Baik. Ada kesalahan-kesalahannya. Naam, yang nampak yang itu naam sudah dijelaskan oleh para ulama bahwa itu salah. Naam. Barakallahu fikum. Maka sangat penting seseorang belajar di hadapan guru. Sebagaimana nasihatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Naam. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Akhi, lan tanalal ilma." Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Sa'unabbi'uka an tafsiliha bibayanin. Kata beliau Imam Asy-Syafi'i, aku akan memberitahukan kepadamu secara rinci dengan penjelasannya 6 perkara tersebut. 6, supaya ilmu itu bisa didapatkan. Yang pertama, zaka'un, kecerdasan. Ya, kecerdasan itu bisa timbul dari ya memang wataknya, karakternya, keadaan orang ini memang cerdas dari lahirnya, memang cerdas. Naam, setiap apa yang didengar hafal, baca sekali hafal, paham, atau dengan dilatih ini ya, kecerdasan itu bisa didapatkan. Ya, jadi cerdas itu bisa timbul langsung dari lahirnya, atau cerdas itu didapatkan dengan selalu melatih dirinya, ya, mencoba terus, berusaha untuk memahami, berusaha, tidak, ya, pantang menyerah. Nah, maka akan didapatkan kecerdasan, akan diperoleh kecerdasan. Ini modal yang pertama, ya. Perkara yang pertama, seorang bisa mendapatkan ilmu, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang kedua, wahirsun, yaitu semangat, ya, semangat. Cerdas tanpa ada semangat sesudah, ya, tidak bisa maksimal, tidak memiliki, ya, artinya. Nah, hanya cerdas saja tapi tidak semangat, maka akan luntur kecerdasannya, akan hilang kecerdasannya. Wajtihadin, dan bersungguh-sungguh, ya, semangat, wajtihad, bersungguh-sungguh, ya, berusaha dan berusaha, berusaha dan berusaha terus menerus sampai dia bisa memahaminya, ini wajtihad. Kemudian wabulghatun, dan modal, enam, modal adanya dana, ya, untuk belajar kitab itu, ya, kita beli itu modal, ya. Nah, untuk seorang melakukan rihlah di dalam talabil ilmi butuh modal untuk ke tempat tujuannya. Nah, sehingga para ulama tidak kaget dulu mau melakukan rihlah menjual, ya, barang yang dia miliki untuk dia bisa mendapatkan satu hadis untuk melakukan rihlah. Ini sudah dilakukan dan Imam Syafi'i sudah mempraktekannya sehingga bisa menyampaikan hal ini. Barakallahu fikum. Itu bulghah, modal. Kemudian yang kelima, wasuhbatu ustadin, ya, dekat dengan, ya, seorang ustad, dekat dengan seorang ahlul ilmi, maka akan bisa mendapatkan faedah yang lebih banyak daripada yang lainnya. Tak kalah seorang dekat dengan ahlul ilmi, suhbatu ustad. Di antara ini, talaqqi, ya, berhadapan dengan, ya, para ulama ahlul ilmi. Nah, dan yang keenam, watulu zamanin, menuntut ilmu harus lama waktunya, ya, harus lama waktunya, tidak satu minggu, satu bulan, setahun, dua tahun, tiga tahun, lah, watulu zaman. Ya, baik, barakallahu fikum. Ini harus, ya, kita ingat, ya, nasihat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, menuntut ilmu butuh waktu yang lama. Enam, ya, jangan satu bulan, dua bulan langsung ingin baca kitab, ya, tapi butuh waktu lama, ya, dan dibutuhkan hirs, wajtihad. Nah, kemudian kita lanjutkan. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah, walakin at-tariqata al-muthla an yatalaqqa al-ilma 'ala al-mashayikh, akan tapi jalan yang paling utama adalah seseorang menuntut ilmu, ya, bertalaqqi di hadapan para masyayikh. Wa ana ansahu talib al-ilm aidan alla yatalaqqa min kulli syaikhin fi fannin wahidin. Naam. Ini praktiknya yang telah dipraktikkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah sehingga memberikan nasihat kepada kita yang sangat berharga ini. Ya. Aku menasihatkan kepada penuntut ilmu juga untuk jangan mengambil, ya, atau bertalaki kepada setiap masyayikh, setiap syekh-syekh atau ahlul ilmi, ya, fi fannin wahidin, pada satu, ya, fan, ya, cabang al-ilm. Ya. Baik. Mislu ayata'allama al-fiqha min aktsara min syekhin. Contohnya beliau memberikan contoh seorang belajar fikih ya dengan banyak kepada banyak syekh. Nah, ini jangan. Naam. Baik, karena ulama yakhtalifuna fi tariqati istidlalihim min al-kitab wa sunnah. Karena para ulama mereka berbeda-beda di dalam cara pendalilan mereka yang ada di dalam Al-Qur'an dan yang ada di dalam As-Sunnah. Ya. Zahirnya mungkin ya perintah. Ya. Baik, bukan berarti ya bisa jadi di ulama ini syekh ini di makna perintah ini al-wujub ya wajib ya pada syekh yang lain bukan makna wajib ya ini di antara berbeda-bedanya pendalilan mereka dari yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. ويختلفون في آرائهم أيضا dan mereka juga berbeda-beda di dalam pendapat-pendapat mereka. Naam. Pendapat-pendapat mereka juga berbeda. Ya. Satu syekh ini ya, tidak boleh. Ini kok ini boleh? Ah. Ya. Ini di sini saya ini ubah, di sini makruh. Naam. Maka pendapat mereka naam fi araihim yakhtalifuna fi araihim ya berbeda-bedanya di dalam pendapat mereka fa anta taj'alu laka 'aliman tatalaqa ilmahu fil fiqhi aw al balaghata wa hakadha aw al balaghati wa hakadha. Maka engkau harus menentukan bagimu ya kepada siapa alim, siapa seorang ahlul ilmi, siapa. Naam. Engkau akan talaki mengambil ilmunya baik di dalam fikih ataupun balaghah dan seterusnya. Naam. Ya, kecuali kalau tak kalah seorang sudah mapan ya belajar dengan satu syekh sudah mapan benar. Nah, boleh. Tapi kalau masih ya baru tahap awal dia belajar ya, maka naam dinasehatkan oleh syekh kepada satu syekh, kepada satu ahlul ilmi atau seorang alim dari satu cabang ya, dari satu cabang. Naam. Ai tatalaqal ilma fi fannin wahidin min syekhin wahidin. Itu engkau bertalaki ilmu, belajar ilmu dalam satu cabang kepada satu syekh. Belajar apa misalkan fikih? Ya, kepada satu syekh. Belajar bahasa Arab kepada satu syekh. Belajar balaghah kepada satu syekh atau ahlul ilmi atau seorang alim, satu seorang alim. Naam. Baik. Wa idza kana syekhu indahu aktsaru atau aktsara min fannin faltaltazim ma'ahu li annaka idza talaqaita ilma al-fiqhi mathalan min hadha wa hadha waqtalafu fi ra'yihim fa madza yakunu mawqifuka wa anta talibun yakunu mawqifuka al-hayratu wa syaqqu. Naam. Maka jika ya syekh yang ada padanya lebih banyak ya banyak syekhnya atau pengajarnya dia banyak dalam satu cabang. Naam. Pasti ya engkau mengambil ilmu fikih contohnya dengan ini ya syekh ini, syekh ini, syekh ini. Waqtalafu fi ra'yihim, maka mereka akan berbeda pendapat di dalam pendapatnya. Maka bagaimana sikapmu? Padahal engkau adalah seorang penuntut ilmu yang baru. baru saja belajar, ya, karena belajar satu fan, satu cabang ilmu dengan banyak syekh, ini pendapat mereka itu berbeda-beda. Naam. Apa yang akan dihasilkan? Kata beliau Ibnu Utsaimin, yakunu mauqifuka al-hayya wa syak. Maka engkau akan mendapatkan kebingungan dan keragu-raguan. Nah, engkau akan dapatkan dari cara yang engkau lakukan ini, mengambil ilmu dari satu cabang kepada beberapa masyayikh, kepada syekh yang banyak atau pengajar-pengajar yang banyak atau seorang alim yang banyak pada satu cabang, maka akan engkau dapatkan al-hiyar, ya. Nah, kebingungan dan ya keraguan-raguan. Lakin iltizamuka bi alimin fi fannin muayyinin fa hadza yuaddi ila rahatika. Maka akan tetapi jika engkau telah menentukan dengan seorang satu alim pada satu cabang, maka hal ini akan menenteramkan jiwamu. Barakallahu fikum. Ini nasihat dari Ibnu Utsaimin rahimahullah yang sangat berharga. 6. Baik, untuk seseorang belajar duduk di hadapan para ulama, untuk belajar di hadapan ahlul ilmi. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membaca kepada al-bab salis, bab yang ketiga, fi turuq tahsil ilmi wa akhta yajibu al-hadar minha, yaitu jalan-jalan yang bisa mengantarkan atau bisa diperolehnya ilmu dan kesalahan-kesalahan yang wajib untuk dihindari bagi seorang penuntut ilmu. Baik, nakta ini hadal qadar. Subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiik.